بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها الإخوة المستمعون الكرام, لا نزال في كتاب الفضائل. قال المصنف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له. وتحسين الصوت الذي ذكره رحمه الله تعالى في هذه الترجمة يتناول أولا الاتيان بالحروف بينة واضحة ظاهرة من مخارجها سليمة, وهذا إحسان في الأداء. ويتناول أيضا تجميل الصوت في القرآن, تجميل الصوت في القرآن بدون تكلف. أما التكلف والمغالاة فهذا أمر مذموم, لكن أن يعمل على تجميل صوته وتحسين صوته بالقرآن فهذا أمر مطلوب. فقول تحسين الصوت بالقرآن استحباب ذلك يتناول هذا وهذا. وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له, لأن هذا الاستماع كما لا يخفى له أثر عظيم على العبد عندما يسمع القراءة الصحيحة حسنة الأداء مع جمال الصوت, فهذا له وقعه في حسن التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. قال: معنى أذن الله أي استمع. وقوله في الحديث: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أي استمع, أي استمع. والمراد بالاستماع أن الله سبحانه وتعالى يسمع صوت القارئ مثل سماعه جل وعلا لدعاء الداعي: إن ربي لسميع الدعاء. وليس هو المراد به مجرد الرضا والقبول, بل فيه ثمة حقيقة السماع, ويتضمن ذلك الرضا والقبول. قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي, أي ما استمع الله سبحانه وتعالى لشيء ما استمع لنبي حسن الصوت. حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذا فيه فضل هذا التحسين في الصوت والتغني بالقرآن كما تقدم دون تكلف ومغالاة مع الجهر به, فإن هذا كله من الأمور المستحبة العظيمة التي ورد فيها هذا الحديث, أن الله سبحانه وتعالى: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih dalam Kitabul Fadail dari kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu dari bab yang baru. Kata Imam Nawawi rahimahullah: babun istihbabu tahsini saud bil Quran, bab tentang disunnahkannya untuk memperindah suara tatkala membaca Al-Quran. wa talabul qiraati min hasani sauti wal istima' ilaha, dan juga disunahkan kita meminta orang yang suaranya bagus untuk membacakan Al-Qur'an sehingga kita mendengarkan bacaannya tersebut. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahsinus saut, memperindah suara tatkala membaca Al-Qur'an yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam judul bab ini mencakup dua perkara, ya, memperindah suara mencakup dua perkara. Yang pertama adalah memperindah suara dengan membaca Al-Qur'an, mendatangkan huruf-huruf dalam Al-Qur'an tersebut dengan jelas, keluar dari makhraj-makhraj hurufnya yang benar, keluar selamat dari kesalahan-kesalahan tatkala mengeluarkan huruf tersebut. Ini berkaitan dengan tajwid, bagaimana seorang tatkala membaca Al-Qur'an dia mengeluarkan ayat-ayat atau huruf-huruf tersebut dari makhrajnya dengan benar, ya, selamat dari kesalahan dan jelas tatkala dibacakan. Ya, ini bagaimana memperindah penyampaian huruf-huruf tersebut. Adapun perkara yang kedua yang dicakup juga oleh memperindah suara, yaitu tajmilus saut, memperbagus lantunan suara tatkala membaca Al-Qur'an. Tentunya tidak boleh dengan dipaksa-paksakan atau berlebih-lebihan, karena tatkala melakukan atau memperindah suara dalam membaca Al-Qur'an dengan dipaksa-paksakan atau berlebih-lebihan, maka ini perkara yang tercela. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya memperindah suara mencakup ini dan itu, mencakup masalah tajwid dengan yang baik, bagaimana mengeluarkan huruf-huruf dengan benar, dan yang kedua memperindah bacaan, lantunan bacaan tatkala membaca Al-Qur'an tanpa dipaksa-paksakan dan tanpa berlebih-lebihan. Kemudian para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun talabul qira'ah min hasanis saut, minta orang yang suaranya bagus untuk baca Al-Qur'an kemudian kita dengarkan bacaannya, ini juga disunahkan. Kenapa? Karena tatkala kita mendengar seorang yang suaranya indah melantunkan Al-Qur'an dengan bacaan yang indah dengan tajwid yang benar, maka ini akan beri pengaruh, dampak yang baik dalam hati seorang hamba yang mendengarkan bacaan tersebut. Dan ini, ya, tatkala seorang hamba mendengar bacaan dengan suara yang indah dengan tajwid yang benar, maka akan membantu dia dalam mentadaburi Al-Qur'an. Oleh karenanya, di sini dikatakan disunahkan kita minta orang yang bacaannya bagus untuk membaca dengan baik agar bisa membantu kita dalam mentadaburi Al-Qur'an. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah mengizinkan sesuatu, ya, sebagaimana mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mengizinkan kepada seorang nabi yang suaranya indah kemudian dia melantunkan bacaan Al-Qur'an dan dia mengeraskan bacaan tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan makna tidaklah Allah mengizinkan, artinya istama'a, Allah mendengar. Jadi kalau kita artikan hadis ini, ya, kita artikan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, artinya Allah tidak pernah mendengarkan sebagaimana Allah mendengarkan seorang nabi yang suaranya indah dia melantunkan Al-Qur'an dengan suara yang keras, ya. Ini maknanya dari ma'adzinallah, Allah mengizinkan, artinya Allah mendengarkan. Allah tidak pernah mendengarkan sebagaimana Allah mendengarkan dari seorang nabi yang suaranya indah dia melantunkan Al-Qur'an dan mengeraskannya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan Allah mendengarkan Al-Qur'an yaitu Allah benar-benar mendengar sebagaimana Allah mendengar doanya orang yang berdoa, ya. Inna rabbi la sami'ud du'a, ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya Rabbku adalah Maha mendengar doa, ya. Sebagaimana Allah mendengar doa permintaan hamba yang berdoa, demikian jugalah Allah mendengar lantunan Al-Qur'an yang dibaca oleh seorang qari yang baca Al-Qur'an. Dan mendengarkannya Allah Subhanahu wa taala terhadap bacaan Al-Qur'an tersebut menunjukkan Allah menerima pahala dia membaca Al-Qur'an. Jadi tatkala Allah menerima pembacaan Al-Qur'an, jadi Allah mendengar artinya Allah mendengar dengan sungguh-sungguh mendengar, dan ya tadhamman mengandung Allah Subhanahu wa taala juga menerima bacaan orang yang baca Al-Qur'an tersebut. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang keutamaan memperindah suara kemudian juga melantunkan Al-Qur'an tentunya tanpa takalluf, tanpa dipaksa-paksa dan tanpa berlebih-lebihan, disertai dengan mengeraskan suara tatkala baca Al-Qur'an. Demikian juga disunahkan seorang untuk meminta orang yang suaranya bagus untuk baca Al-Qur'an agar bantu dia untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. وكما تقدم التغني بالقرآن هو تحسين الصوت وجمال الصوت والأداء، وأما أن يحاكى في القراءة ألحان المغنين أو أن يجعل مع القراءة الآلات التي والأصوات التي تكون مع الغناء فهذا لا يحل ولا يجوز، وإنما التغني هو تحسين الصوت بالقراءة وتجميله دون تكلف وغلو. Sebagaimana telah lalu dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan melantunkan Al-Qur'an adalah memperindah suara tatkala membaca Al-Qur'an, ya, memperindah suara bagaimana tajwidnya yang benar dan suaranya diperindah tatkala menyampaikan. Adapun mengikuti lagu-lagu tertentu, ya, untuk membaca Al-Qur'an, ya, sebagaimana para penyanyi, ya, al-mughannin, ya, ini tidak diperbolehkan, ya. Demikian juga suaranya dipelantunkan sebagaimana lagu nyanyian, maka ini juga tidak diperbolehkan. Jadi dimaksud dengan tahsinus saud yaitu memperindah suara tanpa ada sikap berlebih-lebihan maksa-maksakan sehingga meniru-niru nyanyian tertentu atau lagu-lagu nada-nada tertentu, ini tidak diperbolehkan. Tapi yang dimaksud adalah memperindah suara, ya, tanpa dipaksa-paksakan dan tanpa berlebih-lebihan. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. هذا فيه ما سبق وهو تزيين الصوت بالقرآن والتغني به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي في جمال الصوت وحسن الأداء والترتيل والتغني بالقرآن. وفي الرواية الأخرى قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، وهذا فيه الاستماع إلى الغير وهو يقرأ ويرتل كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا حتى لو كان شخص قريب منك أو حولك يقرأ وأخذت تستمع إليه حتى وإن كان لا يشعر بك وتتأمل وتتدبر، لا حرج عليك في ذلك. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau radhiyallahu anhu laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud, ya, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu berkata kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sungguhnya engkau telah diberikan, ya, seruling daripada seruling-seruling, ya, keluarga Daud. Ya, di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim dalam riwayat yang lain dari Sahih Muslim Rasulullah SAW berkata lau ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah, seandainya engkau melihatku tatkala aku sedang mendengarkan bacaan engkau kemarin. Ya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga dijelaskan tentang apa yang telah kita jelaskan lalu, yaitu tentang disunnahkan untuk berindah suara tatkala membaca Al-Qur'an, disunahkan untuk melantunkan bacaan Al-Quran dengan baik dengan suara yang indah. Karenanya Nabi SAW memuji Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang suaranya indah tatkala membaca Al-Quran, sampai-sampai Nabi mengatakan seakan-akan engkau diberikan, ya, keindahan suara, ya, sebagaimana indahnya suara keluarga Daud. Ya, ya, di sini dijelaskan tentang dianjurkan untuk memperindah suara dan dalam penyampaian bacaan Al-Quran serta melantunkan Al-Quran. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, kalau seandainya engkau melihat aku mendengarkan bacaanmu kemarin atau semalam. Ini menunjukkan disunahkannya kita mendengar bacaan orang lain. Jika ada orang lain di dekat kita sedang baca Al-Quran, tidak mengapa kita mendengarkan bacaannya, kita mentadaburi apa yang dia baca, meskipun dia tidak tahu kalau kita sedang mendengarkan. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau kau tahu aku tadi malam mendengarkan bacaanmu, wahai Abu Musa al-Ash'ari. Wa qawluhu fi hadha al-hadith al-Dawud, ay Dawud nafsa, عليه السلام. ومعنى أوتيت مزمارا مثل من مزامير آل داود أي أوتيت صوتا حسنا جميلا بهيا مثل ما أوتي داود عليه السلام. Dan dalam hadis ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Musa al-Asy'ari dengan mengatakan, engkau telah diberikan mizmaran, engkau telah diberikan suara yang indah di antara suara-suara indah keluarga Daud. Alu Daud di sini dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah Daud sendiri, Nabi Daud ya. Jadi Nabi Daud memiliki suara yang indah. Nabi Daud memiliki suara dan lantunan yang indah dan Rasulullah sallallahu memuji Abu Musa al-Asy'ari dengan menyamakan suara yang indah dimiliki oleh Abu Musa seperti suara indah yang dimiliki oleh Nabi Daud عليه السلام. قال رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وهذا فيه جمال صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا بالقرآن، وأحسنهم عليه الصلاة والسلام أداء له، كيف لا وهو قدوة العالمين وأسوتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis berikutnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Watin wa Zaitun tatkala salat Isya. Rasulullah SAW tatkala salat Isya membaca Watin wa Zaitun dan seterusnya. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang suaranya lebih indah daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sangat tegas menjelaskan tentang keindahan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang terindah suaranya tatkala membaca Al-Qur'an. Beliau membaca Al-Qur'an dengan baik. Dan bagaimana tidak suaranya indah, karena beliau adalah teladan bagi seluruh alam semesta ini. قال رحمه الله تعالى وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا، رواه أبو داود بإسناد جيد. ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن، وهذا فيه الحث على تحسين الصوت بالقرآن كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته الكرام وأهمية ذلك، وأن تحسين الصوت بالقرآن أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang keempat dari sahabat Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol," sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna." Barang siapa yang tidak melantunkan Al-Qur'an, memperindah suaranya dengan tatkala baca Al-Qur'an, maka bukan dari kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa makna yataghanna, makna dari yataghanna melantunkan, maknanya la yuhassinu sautahu bil Qur'an, yaitu memperindah suaranya dengan tatkala membaca Al-Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini jelas tentang dianjurkannya dan disunnahkannya seorang tatkala membaca Al-Qur'an dia memperindah suaranya, dan ini motivasi bagi orang baca Al-Qur'an untuk belajar Al-Qur'an dengan baik, dengan suara yang indah, karena ini merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga petunjuk para sahabatnya. Dan juga kita tahu tentang pentingnya kita membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah, karena perkara ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah lalu hadis yang di awal hadis pertama Rasulullah SAW mengatakan, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis saut yatawanna bil Qur'an yajharu bihi." Allah tidak mengizinkan tentang suatu sebagaimana Allah mengizinkan kepada nabi yang suaranya indah, yang tadi telah kita jelaskan maknanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan dari seorang nabi yang suaranya indah, dia melantunkan bacaan Al-Qur'annya dan mengeraskan bacaannya. Qala rahimahullahu taala wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد، منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى بقوله طلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا حرج على الإنسان فيه حتى لو كان الطالب أفضل علما ومكانة وقدرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام خير الأمة وإمامهم، وطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيئا من القرآن. ثم في من فوائد هذا الحديث أن الاستماع للقرآن فيه معونة للعبد على مزيد من التدبر، مزيد من التدبر. والقارئ قد يكون يستجمع مثلا أثناء القراءة حفظه وإتقانه للآية ومخرجها، ويكون ذهنه منشغل بأمور، أما السامع فهو متفرغ للتدبر والتأمل في المعاني، ويعين ذلك إذا كان القارئ حسن الصوت حسن الأداء، فإن هذا فيه معونة عظيمة جدا على التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الفوائد ما للقرآن من الأثر العظيم في تحقيق الخشية والخوف والبكاء من خشية الله عز وجل، كل ذلك من ثمار حسن التدبر والتأمل في معاني القرآن الكريم. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, iqra alayal Qur'an, wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah bagiku Al-Qur'an. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil, wahai Rasulullah, bagaimana aku bacakan Al-Qur'an kepada engkau sementara Al-Qur'an turun kepadamu? Maka Rasulullah SAW berkata, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku senang untuk mendengarkan Al-Quran dari selainku, dari orang lain. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa, kata Ibnu Mas'ud, aku pun membacakan kepada Nabi surat An-Nisa. Hatta jitu ila hadil ayah, sampai tatkala aku baca surat An-Nisa sampai pada ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, yang artinya bagaimana jika kami mendatangkan bagi setiap umat ada saksinya, dan kemudian kami datangkan kami bawa engkau bagi atas mereka sebagai saksi bagi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengarkan ayat ini, yaitu Allah akan mendatangkan Nabi sebagai saksi bagi umatnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, hasbukal an, cukup engkau wahai Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW minta Ibnu Mas'ud untuk berhenti dari bacaannya. Kata Ibnu Mas'ud, faltafattu ilaihi fa'idha aynahu tadrifan, saya pun menengok melihat Nabi SAW, tiba-tiba ternyata kedua matanya mengalirkan air mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Roja, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, yaitu berkaitan dengan judul bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu talabul qira'ah min hasanis saud. Disunahkan kita untuk meminta orang yang suaranya indah untuk membaca Al-Quran untuk kita dengarkan. Ya. Dan kita ingatkan di sini, meskipun yang minta untuk membaca, ya, yang minta untuk mendengarkan ini adalah seorang yang lebih alim, dia lebih tinggi kedudukannya, lebih alim, lebih pintar baca Quran, lebih bagus tajwidnya. Namun boleh dia minta orang lain untuk baca Al-Quran. Lihatlah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya ya lebih tinggi, lebih mulia daripada sahabat Ibnu Mas'ud. Akan tapi ini tidak menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kemudian didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang kedua, mendengarkan bacaan Al-Quran. Bahwasanya dengan baca, mendengar orang lain bacakan Al-Quran, maka ini membantu untuk menambah konsentrasi dalam mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena seorang yang baca Al-Quran, seorang yang sedang baca Al-Quran, dia sedang konsentrasi. Dia sedang perhatikan bagaimana hafalannya, bagaimana tajwidnya, sehingga terkadang dia kurang konsentrasi untuk mentadaburi ayat Al-Quran. Kenapa? Karena pikiran dia sedang terfokus pada hafalan dan juga bagaimana menyampaikan baca Al-Quran dengan itqan, dengan tajwidnya, dia sedang konsentrasi. Sehingga terkadang pikiran dia kurang konsentrasi untuk mentadaburi Al-Quran. Berbeda dengan orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan, tatkala mendengar orang bacaannya indah, dengan tajwid yang baik, maka konsentrasi dia kepada tadabur Al-Quran. Sehingga ini membantu dia untuk mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, lihatlah bagaimana dampak yang indah dari bacaan Al-Quran. Memberi dampak yang agung dalam hati seorang manusia, ya seorang hamba. Bisa menambah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis tatkala mendengar ayat ini. Dan ini menunjukkan tadabbur Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika seorang mentadabburi Al-Qur'an dengan baik akan membuahkan, bisa membuat seorang hamba menangis, ya mengalirkan air mata, menambah khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala babun al-hath ala suwar wa ayat makhsusa. Wa hadha min jumlat al-fadail yadhkuru taht hadhihi at-tarjama ما جاء في بعض الأحاديث من حث على قراءة سور معينة أو آيات معينة مخصوصة من كتاب الله جل وعلا. قال عن أبي سعيد رافع ابن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة لما فيه من دلالة على فضل هذه السورة سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن. وقد دل الحديث على أنها أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي فاتحة الكتاب، بها استفتح، وهي أم القرآن لأنها جمعت معاني القرآن، وجميع المعاني التي في القرآن ترجع إليها، وهي السبع المثاني لأنها تثنى وتكرر في كل ركعة من كل صلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذه السورة سورة عظيمة الشأن وأعظم سور القرآن شأنا، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. السبع لأن آياتها سبع، والمثاني لأنها تثنى وتكرر في كل صلاة، والقرآن العظيم لأنها حوت معاني القرآن الكريم. وهذا كله مما يدل على عظم شأن هذه السورة، ومما يدل على عظم شأنها أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفرض على كل مسلم في اليوم والليلة أن يقرأ هذه السورة 17 مرة في كل ركعة من ركعات الصلوات الخمس المكتوبة. Kemudian kita masuk dalam bab yang baru yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu bab al-hathu, babun al-hathu ala suwarin wa ayatin makhsusah, yaitu memberi motivasi, ya semangat untuk membaca surat-surat dan ayat-ayat tertentu. Surat-surat khusus dan ayat-ayat khusus. Dan judul bab ini termasuk dari kitab Al-Fadha'il, kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya keutamaan-keutamaan yang datang pada ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang akan kita bacakan ini. Di antaranya hadis yang pertama dari bab ini yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid?" Rasulullah sallallahu berkata kepada Rafi', "Wahai Rafi', ya, apakah mau aku ajarkan kepada engkau surat yang paling agung dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid?" Fa akhadha bi yadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun megang tanganku. "Falam aradna nakhruj," tatkala kami hendak keluar dari masjid, aku mengingatkan Nabi, aku berkata, "Ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an." Engkau telah berkata, sungguh aku akan mengajarkan kepada engkau surat yang teragung dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan surat tersebut dengan berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Ya, Rasulullah SAW membacakan surat Al-Fatihah. Ya, kemudian kata Nabi SAW, Hiya sab'u al-mathani. Dia adalah tujuh sab'u al-mathani, yaitu tujuh ayat yang diulang-ulang. Wal-Quranul Azim. Dan dia adalah Quran yang agung. Alladhi utituhu, yang aku diberikan oleh Allah. Quran tersebut. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini karena dalam hadis ini ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ya. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Sa'id Hadaini, sahabat ini Rafi', ya, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'zamu suratin, yaitu surat yang teragung dalam Al-Qur'an. Dia adalah surat Al-Fatihah, ya, dinamakan dengan nama-nama yang banyak. Di antaranya surat Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah. Kenapa dikatakan dengan Al-Fatihah? Karena Al-Quran dibuka dengan surat ini. Ini surat yang pertama dalam Al-Quran, ya. Kemudian juga dinamakan dengan Ummul Quran. Kenapa dinamakan dengan Ummul Quran? Karena dia adalah induk daripada Al-Quran. Surat ini merangkum seluruh makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi kalau kita melihat Al-Quran ini, intisarinya berada dalam surat Al-Fatihah. Kemudian disebut dengan sabak. Kenapa dikatakan dengan sabak? Karena jumlah ayatnya ada tujuh. Jumlah ayatnya ada tujuh. Kemudian disebut dengan al-mathani. Kenapa disebut al-mathani? Karena dibaca diulang-ulang. Ya, diulang-ulang seorang muslim baca ayat ini. Oleh karenanya, barang siapa yang sholat tidak membaca al-fatihah, maka tidak sah sholatnya. Kata Nabi SAW, La sholata liman lam yakra' bifatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat al-fatihah. Ya, oleh karenanya surat al-fatihah adalah surat yang paling agung kedudukannya dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Di sini juga disebutkan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya sab'ul mathani," dia adalah tujuh ayat yang diulang-ulang, "wal Qur'anul Azim," dan Qur'an yang agung. Yang Qur'an Azim ini maknanya seperti Ummul Qur'an, yaitu mencakup seluruh makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, terangkum dalam surat Al-Fatihah ini. Yang menunjukkan akan urgensinya surat Al-Fatihah ini dan keutamaan surat Al-Fatihah ini, sebagaimana telah dijelaskan, bahwasanya seorang muslim minimal dalam sehari semalam harus membaca 17 kali surat Al-Fatihah. Karena setiap rakaat harus baca surat Al-Fatihah, dan sholat tidak akan sah kecuali dengan baca surat Al-Fatihah. Qala rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام كلها في فضل سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وأنها تعدل ثلث القرآن، وأن من أحبها كان هذا الحب سببا لدخول الجنة، وذلك لأنها سورة عظيمة أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العليا وجلاله وكماله وعظمته. ولهذا لو قال قائل من هو الله فقرأت هذه السورة لكان الجواب وافيا وعظيما، فيتعدل ثلث القرآن. ومعنى تعدل ثلث القرآن لأنها اشتملت على أعظم شيء في القرآن وهو التوحيد، والقرآن فيه التوحيد وفيه الأوامر والنواهي وفيه القصص والأخبار، فجاءت هذه السورة مشتملة على أعظم شيء في القرآن وهو توحيد الله عز وجل. الشاهد أن هذه الأحاديث كلها تدل على فضل هذه السورة العظيمة وأنها تعدل ثلث القرآن، وأيضا لا حرج على الإنسان أن يكررها مثل هذا الصحابي الذي قام ليلة يرددها، كان قام ليلة يرددها أن يكرر هذه السورة، فهي سورة عظيمة فيها هذا الثواب العظيم. ومعنى أنها تعدل ثلث القرآن أي في الأجر والثواب، لأنها تجزئ وتغني عن باقي القرآن. Kemudian kita bacakan hadis berikutnya yaitu tentang keutamaan surat Al-Ikhlas yaitu Qul Huwallahu Ahad. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Qul Huwallahu Ahad, ya, tentang surat Qul Huwallahu Ahad, kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu tsulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad sama atau menyamai sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Aya'jizu ahadukum an yakra'a bi thuluthil Qur'ani fi laylah?" Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Fasyaqqa dhalika 'alaihim. Maka ini berat bagi mereka, berat membaca setiap malam sepertiga dari Al-Quran. Waqalu, mereka berkata, "Ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah?" Siapa di antara kami yang mampu melakukan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, thuluthul Qur'an." Sungguhnya surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad adalah sepertiga dari Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga diriwayatkan dari sahabat yang sama, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seorang mendengar sahabatnya membaca surat Qul huwallahu ahad. Orang ini yurad di duha, mengulang-ulang ya membaca surat Qul huwallahu ahad. Falamma asbaha ja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalik. Tatkala di pagi hari, maka orang yang mendengar ini yang mendengarkan saudaranya membaca mengulang-ulang Al-Ikhlas surat Qul huwallahu ahad, di pagi hari dia pun melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang terjadi, ya. Wa ka'anna ar-rajul yataqaluha. Dia menganggap seakan-akan ini perkara yang disepelekan, yaitu dianggap sedikit dalam beramal. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu tsulutsal Qur'an." Itu Rasulullah SAW membantah dia, menjelaskan bahwasanya mengulang-ulang surat Al-Ikhlas bukanlah perkara yang sepele. Maka Nabi menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innaha la ta'dilu tsulutsal Qur'an." Sungguhnya surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Qur'an. Hadis ini riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang surat Al-Ikhlas, "Innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Sungguhnya surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga hadis yang terakhir tentang keutamaan surat Al-Ikhlas yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, "Anna rajulan qala," ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah." Ya Rasulullah, sungguh aku mencintai surat ini, yaitu surat Qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah SAW berkata, "Inna hubbaha adkhalakal jannah." Sungguhnya kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas ini memasukkan engkau ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan dia berkata, "Hadisun hasan," hadis yang hasan. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu mu'allakan. Ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita bacakan tadi seluruhnya menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Bahwasanya membaca surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Barang siapa yang mencintai surat Al-Ikhlas, senang membaca surat Al-Ikhlas, akan mudahkan dia, merupakan sebab baginya untuk masuk surga. Kenapa surat Al-Ikhlas begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena surat ini dikhususkan ya di intisarinya menjelaskan tentang keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Ya inilah keutamaan Al-Qur'an. Kalau kita baca terjemah dari surat Al-Ikhlas ini, semuanya menjelaskan tentang keagungan Allah, bahwasanya Allah Maha Esa, Allah tidak punya anak, bahwasanya semuanya bergantung kepada Allah dan bahwasanya tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia mencakup sepertiga Al-Qur'an. Seakan-akan kalau ada orang yang bertanya kepada kita, "Man huwallah?" Siapa Allah? Maka jawabannya cukup kita bacakan surat Al-Ikhlas. Inilah Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan surat Al-Ikhlas ini ya disebutkan mencakup sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang tauhid pengesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga seakan-akan mengandung atau sama dengan sepertiga dari Al-Qur'an. Dan tidak mengapa seorang jika mengulang-ulangi baca surat Al-Ikhlas, dia sholat malam kemudian yang dibaca surat Al-Ikhlas terus diulang-ulang, tidak jadi masalah sebagaimana yang dikerjakan oleh seorang sahabat ini. Dan yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran, yaitu seorang baca surat Al-Ikhlas, dia akan mendapatkan pahala yang besar seperti membaca sepertiga Al-Quran. Bukan maksudnya Al-Ikhlas ini sudah mencukupkan dari sepertiga Al-Quran, tidak. Tetapi dari sisi bacaan, dari sisi pahala. قال رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلنا أخذ بهما وترك ما سواهما فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذان الحديثان أيها الإخوة المستمعون فيهما فضل هاتين السورتين العظيمتين سورة الفلق وسورة الناس، حتى قال النبي ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن، وهذا فيه دلالة على عظم شأن هاتين السورتين الكريمتين سورة الفلق وسورة الناس. وكان كما في حديث أبي سعيد الخدري يتعوذ من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت هاتين السورتين أخذ بهما وترك ما سواهما، مما يدل على عظم شأن هاتين السورتين في باب التعوذ والتحرز من الحسد والجان وعين الإنسان وعظم أثرها في تحسين العبد وحفظه بإذن الله جل وعلا. Kemudian kita lanjutkan tentang keutamaan surat dari surat Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas, yaitu Al-Mu'awwidzatain. Ya, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Alam taro ayatin unzilat hadhihi laylah, tidakkah kalian melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini? Lam yura mithluhunna qad, tidak ada yang seperti ayat-ayat ini. Apa ayat tersebut? Rasulullah SAW membacakan Qul A'udzu Birabbil Falaq, itu ternyata surat Al-Falaq. Dan demikian juga surat Qul A'udzu Birabbin Nas, yaitu surat An-Nas. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yata'awadhu minal jan wa ainil insan." Rasulullah SAW senantiasa berlindung dari jin, dari gangguan jin dan juga dari gangguan ain, ya, dari ain orang yang jahat, ya, penyakit ain. "Hatta nazalatil mu'awwidzatain," sampai turunlah dua surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, al-falaq sama an-nas. Falamma nazalata, kata Abu Sa'id al-Khudri, tatkala dua surat ini turun, akhadha bihima wa taraka ma siwahuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berta'awudz, yaitu berlindung kepada Allah dengan dua surat ini dan meninggalkan bentuk-bentuk doa yang lain selain daripada dua surat ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini menjelaskan tentang keutamaan atau keagungnya dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Lihatlah sampai-sampai dia mengatakan, apakah sampai-sampai dia mengatakan, apa kalian tidak melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini? Tidak ada yang semisal ayat-ayat ini. Ini menunjukkan keagungan dua surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ya. Dan disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dari gangguan jin, dari gangguan mata jahat manusia, dari hasadnya orang lain, ya. Kemudian tatkala turun dua surat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan dua surat ini, yakni membaca, meminta perlindungan kepada Allah dengan baca dua surat ini, dan Nabi meninggalkan bentuk-bentuk doa-doa yang lain. Yang ini menunjukkan akan agungnya dua surat ini sehingga Nabi tidak membaca doa-doa yang lain, ya, karena inilah dua surat yang agung dalam bab meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jin, dari hasad, dan daripada sifat ain. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود تشفع وهذا الحديث في فضل هذه السورة سورة الملك وأنها تشفع لصاحبها وذكر عليه الصلاة والسلام أن آيات هذه السورة عددها 30 آية ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن شفيع لصاحبه وكذلك ما يكثر من قراءته من القرآن مثل هذه السورة العظيمة يقرأها ويكثر من قراءتها فإنها تأتي يوم القيامة تشفع له حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها شفعت لرجل حتى غفر له. Kemudian hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW berkata, minal Quran suratun 30 ayah. Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang ayatnya jumlahnya 30. Syafaat li rajulin hatta ghufira lahu. Surat ini memberi syafaat kepada orang yang membacanya sampai diampuni dosa-dosanya. Apa surat ini yang 30 ayat isinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk, surat Tabarak, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan, yaitu hadis yang hasan. Dalam riwayat Abu Dawud tashfa, ya. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan ayat surat ini memberi syafaat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Mulk, ya tabarakalladzi biyadihil mulku dan seterusnya, yang dinamakan dengan surat Al-Mulk. Dan bahwasanya surat ini di hari kiamat kelak akan beri syafaat bagi orang yang baca surat ini. Dan Rasulullah SAW menjelaskan surat ini ayat-ayatnya jumlahnya 30 ayat, ya. Bahwasanya barang siapa yang senantiasa membaca surat ini, maka surat ini akan datang pada hari kiamat beri syafaat. Oleh karenanya tidak mengapa seorang mengulang-ulang baca surat ini, ya, dengan berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan surat ini memberi syafaat bagi dia, terus diberi syafaat sampai akhirnya pembaca surat ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-Baqarah fi lailatin كفتاه متفق عليه قيل كفتاه المكروه تلك الليلة وقيل كفتاه من قيام الليل هذا الحديث في فضل قراءة الآيتين العظيمتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة بدءا من قوله آمن الرسول والآية الأولى من هاتين الآيتين فيها أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر اجتمعت في الآية الأولى ومعنى ذلك أن المسلم كل ليلة يجدد العهد والتحقيق للإيمان بهذه الأصول التي عليها قيام الدين والآية الثانية فيها دعوات عظيمات مستجابات يستحب للمسلم أن يقرأ بها كل ليلة وقوله رحمه الله في معنى كفتاه قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، هذا القول هو الأظهر. والقول الثاني الذي ذكره وهو كفتاه من قيام الليلة هذا ضعيف كما نبه على ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. Kemudian hadis berikutnya ya dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa di membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah dalam di suatu malam, maka dua ayat tersebut akan mencukupkan dia, itu menjaga dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan tentang makna kafatah, dua surat dua ayat ini akan menjaganya. Maksudnya apa? Kafatahul makruha tilka layla. Ada yang pendapat mengatakan, maksudnya jika membaca dua ayat ini, maka dua ayat ini akan menjaga dia dari hal-hal yang dibenci pada malam tersebut. Waqil, dan ada pendapat yang lain mengatakan, kafatahu min qiyamil layl. Barang siapa yang baca dua ayat ini, maka cukup bagi dia dari tidak cukup, sudah tidak perlu lagi sholat malam. Ya, ya, mencukupkan dirinya dari sholat malam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ayat pertama itu dari Amanah Rasul dan seterusnya ayat tersebut. Kenapa? Karena dua ayat ini ya, mengandung makna-makna yang indah, yang agung. Ayat yang pertama, Amanah Rasul dan seterusnya, di situ menjelaskan tentang usulul iman, tentang pokok-pokok keimanan. Tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada para Rasul, keimanan kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, keimanan kepada hari akhirat. Ya, ini dijelaskan dalam ayat yang pertama. Sehingga barang siapa yang di malam hari, setiap malam baca ayat ini, maka seakan-akan dia memperbaharui usulul imannya. Seakan-akan dia memperbaharui rukun-rukun iman tersebut. Kemudian ayat yang kedua mencakup doa-doa yang dibaca oleh seorang muslim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua ayat ini adalah dua ayat yang agung yang hendaknya dibaca oleh setiap muslim setiap malam. Dan faedahnya apa? Kafatahul makruh tilka laila. Maka dua ayat ini akan menjaga seorang muslim membacanya dari hal-hal yang dibenci pada malam tersebut. Adapun pendapat yang kedua, bahwasanya jika membaca dua ayat ini sudah tidak perlu lagi sholat malam, maka ini adalah pendapat yang lemah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم. وهذا الحديث فيه عظم شأن هذه السورة سورة البقرة وأهمية قراءتها في البيت قراءة متكررة، وأن هذه القراءة حصن للبيت من الشيطان، لأن البيت لا يدخل لأن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فهو حصن للبيوت من دخول الشيطان فيه. وهذا مما يؤكد على أهمية قراءة هذه السورة العظيمة في البيت قراءة متكررة. قال إن لا تجعلوا بيوتكم مقابر، والمقابر ليس فيها قراءة القرآن وإنما فيها الأموات، فمن لا يقرأ القرآن في بيته أصبح بيته شبيه بالمقابر. وقد جاء في الحديث مثل المؤمن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فهذا فيه أن قراءة القرآن في البيت حياة للبيوت والسلامة من أن تكون شبيهة ببيوت الأموات التي هي المقابر. وفي هذا أيضا فضل هذه السورة وأنها حرز وحصن للبيوت من أن يدخل إليها الشيطان، وقانا الله عز وجل والمسلمين وعاذنا من الشيطان الرجيم وأصلح لنا شأننا كله وغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وما تبقى من أحاديث في هذا الباب نستكملها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. Kemudian para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan-kuburan. Ya, jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Kenapa? Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dalam rumah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keagungan membaca surat Al-Baqarah dan pentingnya membaca surat Al-Baqarah di rumah dan membaca surat Al-Baqarah tersebut diulang-ulang. Kenapa? Karena jika sering membaca surat Al-Baqarah di rumah, maka surat tersebut akan menjadi benteng untuk melindungi rumah kita sehingga setan tidak bisa masuk dalam rumah kita. Setan yang membuat keonaran tidak bisa masuk dalam rumah kita. Kenapa? Karena dibacakan surat Al-Baqarah. Oleh karenanya, ini menekankan bagi seorang muslim untuk sering baca surat Al-Baqarah di rumahnya agar rumahnya terlindungi dan terbentengkan dari gangguan syaitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Kenapa? Karena kuburan-kuburan tidak ada bacaan Quran dalam kuburan, yang ada cuma mayat yang dikuburkan dalam kuburan, ya. Ya, yang ada di kubur itu apa? Yang ada di kuburan adalah mayat-mayat, bukan bacaan Quran, tapi mayat-mayat yang dikuburkan dalam kuburan. Orang-orang yang tidak membaca rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti rumah mayat-mayat, ya, yang tidak ada lantunan Al-Quran, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu," ya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Kamatsil hayy wal mayyit," seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Ya, orang tidak baca Quran seperti orang yang mati. Orang baca Quran mengingat Allah seperti orang yang hidup. Oleh karenanya, perbanyak baca surat Al-Baqarah diulang-ulang di rumah, ya, agar rumah-rumah tidak seperti kuburan dan juga agar terjaga, terlindungi dari gangguan-gangguan syaitan yang ingin menggoda penghuni rumah. Yaitu kita menjadikan surat Al-Baqarah sebagai benteng dan perlindungan bagi rumah kita. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan juga mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin yang baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan permintaan para hamba-Nya. Adapun hadis-hadis yang tersisa, insyaallah akan kita bacakan, kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Demikianlah kami kembalikan kepada akhi Ihsan hafizahullah taala. Jazakallahu khair pada fadhilah Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullah taala. Dan masih ada sisa waktu mungkin 5 menit. Kami akan sampaikan satu pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik. Ustaz, bagaimanakah hukumnya seorang yang membaca Al-Qur'anul Karim akan tapi dia belum dapat memahami maknanya dan kemudian menggantung Al-Qur'an sebagai hiasan di rumah atau di masjid? Barakallahu fiik. أما السؤال الأول فقراءة القرآن أمر عظيم جدا وينبغي على هذا القارئ القرآن أن يجتهد في فهم القرآن لأن القرآن أنزل ليعمل به القرآن الكريم أنزل ليعمل به ولهذا جاء في الحديث يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران فذكر الذين يعملون به والعمل به فرع الفهم لمعناه فهذه أمور لا بد منها القراءة والفهم والعمل وهذه هي حقيقة التلاوة التلاوة تجمع هذه الأمور الثلاثة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه ويفهمون معناه ويعملون بما دل عليه فينبغي عليه أن يحرص مع القراءة على الاجتهاد في فهم المعنى ولا سيما قد توفرت الآن بعض الكتب التي تترجم وتتوضح المعاني وتنقل إلى اللغات الأخرى من أجل أن يفهم الناس معاني كلام الله سبحانه وتعالى وأما التعليق على الجدران فالقرآن لم ينزل لأن يكون زينة وزخرفة وتجميل للجدران بذلك، وإنما أنزل ليقرأ وليفهم وليعمل به. ونكتفي بهذا القدر، ونلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pertanyaan pertama tentang membaca Al-Qur'an dan namun tidak mengerti maknanya, maka kita katakan bahwasanya membaca Al-Qur'an merupakan perkara yang agung, ibadah yang mulia. Tetapi hendaknya seorang baca Al-Qur'an berusaha dan bersungguh-sungguh untuk bisa memahami apa yang dia baca. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyu'mala bih. Al-Qur'an itu diturunkan untuk dikerjakan, untuk diamalkan, ya. Bagaimana seorang bisa mengamalkan kalau tidak mengerti maknanya? Oleh karenanya, membaca merupakan sarana untuk bisa memahami, dan memahami sarana untuk mengamalkan. Oleh karenanya, berusaha untuk bisa memahami makna Al-Qur'an agar bisa mengerjakan isi Al-Qur'an. Dalam hadis disebutkan yu'ta bil Qur'an wa ahluhu alladziina ya'maluuna bihi. Nah, pada hari kiamat kelak akan datang Al-Qur'an dan orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Taqdumu suratul Baqarah wa Ali Imran. Ya, kemudian ternyata di depan mereka sudah ada surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Artinya apa? Di sini dalam hadis disebutkan alladzina ya'maluna bihi, bahwasanya Al-Qur'an akan membela orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan akan keutamaan mengamalkan isi Al-Qur'an, dan itulah hakikat daripada tilawah. Orang sering mengucapkan tilawah, tetapi apa sih tafsiran yang benar dari tilawah? Yang Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawah. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab dan mereka membaca kitab tersebut dengan tilawah yang benar. Makna daripada tilawah yang benar yaitu adalah yang mengerjakannya. Jadi membacanya, kemudian memahami maknanya, serta mengamalkan. Itulah tilawah yang benar, tilawah yang sempurna. Dan ini yang akan diberikan jalan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, meskipun membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang agung, tetapi diusahakan untuk bisa memahami isi maknanya. Terutama sekarang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, ya. Dalam bahasa berbagai macam lugat diterjemahkan, kemudian tafsiran juga sudah ada, tafsiran-tafsiran ringkas diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Adapun pertanyaan yang kedua, hukum menggantungkan Al-Qur'an di dinding-dinding, maka Syekh menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan bukan untuk jadi perhiasan, bukan untuk menjadi pajangan, tetapi Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca, kemudian dipahami dan diamalkan. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mempertemukan kita di surganya di akhirat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita di kesempatan yang lain. Demikianlah, barakallahu fikum. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.